Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita belum melanjutkan barakallahu fikum pembacaan hadis dari kitab syariah. Masih ada pembahasan yang tersisa dari pembahasan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan hukmu tarikus shalah. Nah, hukum orang yang meninggalkan sholat takasulan wa tahawunan. Barakallahu fikum. Kemarin kita telah membaca atau menyebutkan beberapa argumen yang bisa dikatakan yang terkuat dari para ulama yang berpendapat barakallahu fikum bahwa tarikus shalah kaslan wa tahawunan, ya, fasik la yakhruju minal millah. Naam, barakallahu fikum. Yartakib, ya, kabair, dia masuk dalam kategori pelaku dosa besar. Adapun pada barakallahu fikum bagian kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana argumen para ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut menyanggah argumen yang mengatakan kafir barakallahu fikum. Di antara dalil yang dipakai oleh mereka yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas adalah hadis yang kemarin kita baca yang disampaikan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. Ya, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholah, faman tarakas sholah faqad kafar. Nah, ini termasuk dalil yang paling kuat, ya, dari yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas barakallahu fikum. Nah, maka yang berpendapat barakallahu fikum tidak mengkafirkan, mereka menjawab, ya, ada dua ihtimal makna kufur di dalam hadis ini barakallahu fikum. Yang pertama, nam annal kufra huna liman jahadaha, bahwa yang dimaksud dengan kufur di sini adalah orang-orang yang menentang kewajiban sholat atau ihtimal yang kedua, tayyib, annal murad bil kufri yaitu kufrun asgar, kufur kecil. Naam, barakallahu fikum. Alladzi la yukhriju minal millah, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Seperti hadis sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Iya. Nah, kufur di sini disebutkan oleh mereka para ulama adalah kufrun duna kufrin atau kufrun asghar. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Itu jawaban bagi mereka yang mengatakan tidak kafirnya terhadap hadis ini. Barakallahu fikum. Ihtimal yang pertama cukup baik, ya, cukup jauh, karena yang kita bahas sekarang jelas bukan yang meninggalkan sholat karena menentang. Yang kita bahas sekarang kan karena apa? Kasal, karena malas, atau tahawunan, karena menganggap remeh. Nah, ya, sehingga ihtimal yang paling kuat itu membawa makna kufur di sini, kufrun duna kufrin atau kufur asghar. Barakallahu fikum. Tayyib. Argumen yang juga cukup kuat, barakallahu fikum, bagi pihak yang mengkafirkan tarikus shalah, ya, takasulan atau tahawunan, adalah ijma. Ya. Nah. Barakallahu fikum, yang dinukilkan oleh beberapa orang ulama tentang ijma sahabah kafirnya orang yang meninggalkan salat. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah riwayat dari Abdullah ibn Syaqiq, ya, min at-tabi'in. Abdullah ibn Syaqiq min at-tabi'in an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam umuman. An ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam umuman. Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'i, menukilkan dari sahabat-sahabat nabi secara umum. Faqala, beliau mengatakan, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an. Kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairas salati. Barakallahu fikum. Nah. Kata Abdullah bin Syaqiq, adalah sahabat-sahabat Nabi, mereka tidak memandang, ya, ada suatu amalan yang bila ditinggalkan pelakunya kafir. Itu tidak ada kecuali satu, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Nah, jadi para sahabat Nabi memiliki pandangan, enggak ada amalan yang ketika ditinggalkan sampai kufur pelakunya, kecuali apa? Sholat. Artinya cuma sholat inilah yang menyebabkan orang yang meninggalkannya kafir. Nah, dengan landasan ucapan Abdullah bin Syaqiq, Ishaq ibn Rahawi menukilkan atau menghikayatkan adanya ijma' di kalangan para sahabah. Ya, adanya ijma' di kalangan para sahabah. Landasannya, penukilan atau penghikayatan Ishaq ibn Rahawi adalah ucapannya Abdullah bin Syaqiq. Paham ya? Nah, ini cukup kuat. Kalau para sahabah sudah ijma' kafir orang yang meninggalkan sholat, intahaina, ya, tidak boleh ada khilaf setelah adanya ijma. Itu kaedahnya. La khilafa ba'dal ijma. Kalau ijma itu sudah telah tetap, maka khilaf yang menyelisihinya tidak akan dianggap. Itu kaedahnya. Oh, ikhwan, ya, kuat ini. Nah, namun Barakallahu fikum. Pandangan penukilan ijma di sini perlu ditinjau kembali. Ya. Perlu ditinjau kembali. Barakallahu fikum. Nah. Dari pernyataan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab As-Shahihah. Ya, dalam kitab As-Shahihah pada ta'liq beliau terhadap hadisnya Hudzaifah ibn al-Yaman. Shahihah jilid 1 halaman 127. Ya. Jilid 1 halaman 127. Nah. Di sana Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala mengemukakan argumen beliau bahwa penukilan ijma di sini perlu ditinjau kembali. Apakah ijma tersebut memang benar-benar sabit atau ada khilaf di kalangan para sahabat? Paham ikhwan ya? Nah. Baik, insyaallah ba'da al-adzan kita akan nukilkan kalamnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bagaimana barakallahu fikum ya argumen beliau akan masalah ini. Al-muadzin yuadzin. Baik. Ana bacakan dulu hadisnya. Naam. Yang antum catat nanti takliknya saja ya. Biar tahu gambaran hadisnya secara komplit sempurna. Naam. Barakallahu fikum. Hadisnya dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi mengatakan yadrusul Islam kama yadrusu wahsyutsaubi hatta la yadri ma siyam wala shaum wala nusuk wala shadaqah. Islam ini akan ya terkikis, akan pudar ya, lebih tepatnya pudar. Sebagaimana corak pada baju itu memudar. Enggak langsung ya kan. Nah, semakin lama ketebalan barakallahu fikum tinta yang ada pada corak baju tadi. Semakin lama tipis. Begitulah Islam itu akan memudar. Sedikit demi sedikit. Ya. Islam itu barakallahu fikum disingkirkan. Nah. Sampai nanti pada tingkatan orang-orang tidak lagi mengenal apa itu puasa. Enggak tahu apa itu puasa. Tidak mengenal apa itu sholat, apa itu nusuk. Barakallahu fikum. Adzabah 6. Apa itu sedekah? Sampai enggak kenal lagi pada masa itu. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayatun wa tabqa tawaifun atau tawaifun minan nas. Sampai nanti ya pada tingkatan akan ditarik, akan diambil dari kitabullah itu barakallahu fikum pada satu malam sehingga di bumi ini tidak lagi tersisa satu ayat pun. Yang di mushaf itu tiba-tiba hilang. Tiba-tiba jadi kertas putih mushaf. Mana isinya? Kok enggak ada? Ya. Orang-orang yang hafal Quran tiba-tiba lupa. Barakallahu fikum. Naam. Enggak ada lagi. Tidak tersisa di muka bumi ini ayat Quran. Yang tersisa hanyalah beberapa kelompok dari manusia Al-Syekhul Kabir wal-Ajuz. Tinggal kakek-kakek dan nenek-nenek. Nah. Yaquluna, mereka mengatakan, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah wa nahnu naquluha. Dulu kami menjumpai ya bapak-bapak kami, mbah-mbah kami, mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Maka kami pun mengucapkannya. Tapi mereka enggak tahu ini kalimat fungsinya apa sih. Tapi orang-orang zaman dahulu ngomongin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi mereka enggak tahu ini fungsinya apa. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim, barakallahu fikum, dengan sanad yang sahih. Itu belum syahidnya. Yang menjadi syahid adalah tayyib. Dari jalan yang lain ada terjadi dialog tambahan ketika Hudzaifah menyampaikan riwayat ini. Qala Silah ibnu Zufar li Hudzaifah. Salah seorang murid beliau, Silah bin Zufar, bertanya kepada Hudzaifah, ma tughni anhum la ilaha illallah wahum la yadruna mas-salah wala siyam wala nusuk wala sadaqah. Wahai Hudzaifah, apakah kalimat la ilaha illallah tidak berguna bagi mereka ketika mereka sudah tidak lagi mengenal apa itu salat, apa itu puasa, apa itu nusuk, apa itu sadaqah? Tinggal la ilaha illallah yang mereka punya, itu pun mereka enggak tahu. Emang tidak berguna kalimat itu? Apakah kalimat itu tidak berguna bagi mereka? Nah, barakallahu fikum. Fa'araba anhu Hudzaifah. Maka Hudzaifah berpaling, enggak mau menjawab. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tsumma radda 'alaiha salasan. Ketika didesak oleh Silah bin Zufar sampai 3 kali, baru Hudzaifah menjawab. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kata Hudzaifah, ya Silah, tunjihim minan nar salasan. Ya Silah, tunjihim minan nar salasan. Kata Hudzaifah, wahai Silah, iya, kalimat itu bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Kalimat itu bisa menyelamatkan mereka dari neraka. 3 kali Hudzaifah mengatakan. Paham ya? Nah, artinya barakallahu fikum. Dari situ menunjukkan bahwa sahabat Hudzaifah ya memahami bahwa tarikus shalah tidaklah kafir. Karena orang pada saat itu sudah tidak lagi sholat, tidak lagi puasa, tidak lagi zakat. Cuma la ilaha illallah yang mereka tahu, yang masih tersisa itu. Nah, tapi mereka tidak tahu juga fungsinya apa. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Selamat apa tidak kalimat itu? Membuat mereka selamat atau tidak? Kata Hudzaifah apa? Selamat. Nah, paham ya? Itu yang menjadi bahan barakallahu fikum kritisan dari Syekh Al-Albani. Ya. Nah, bahwa penukilan ijma ini mungkin perlu ditinjau kembali. Hudzaifah bin Yaman bukanlah seorang shigharus sahabi. Ya, beliau termasuk barakallahu fikum kibarnya yang ucapannya itu yu'tabar. Paham di sini? Nah, barakallahu fikum. Iya, sehingga kalau ini masuk dalam kategori khilaf, ya berarti kembali lagi tidak bisa menganggap pendapat sebagian mereka sebagai hujah atas yang lain, harus dibahas secara ilmiah. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita nukilkan kalamnya Syekh Al-Albani. Ya, itu biar lebih mudah memahaminya. Kata Syekh Al-Albani, ana ara anna sawaba anna ara anna sawaba ra'yul jumhur. Wa anna ma warada. Wa anna ma warada. Ani sahabati. Laisa nassan. Ala annahum kanu yuriduna bil kufri huna al kufru alladhi yukhlidu sahibahu finnar. Wala yuhtamalu an yaghfirahullahu lahu. Wala yuhtamalu an yaghfirahu allahu lahu. An yaghfirahullahu lahu. Kata Syekh Al-Albani, beliau memberikan taklik terhadap hadis ini. Ya, saya, nah ini kan penilaian subjektif beliau, barakallahu fikum, nah, sudut pandang beliau. Saya memandang bahwa yang benar itu pendapat jumhur, barakallahu fikum, bahwa apa yang datang dari para sahabat bukanlah nas yang tegas menunjukkan kalau mereka menginginkan dengan kalimat kufur dari pernyataan mereka di sini adalah kufur yang membuat pelakunya kekal di neraka, atau kufur yang dibawa pada makna Allah itu tidak akan mengampuninya. Nah, jadi artinya, ucapannya dinukilkan oleh Syaqiq, Abdullah bin Syaqiq, tentang para sahabah, iya, yang tidak memandang apabila ada satu amalan yang meninggalkannya itu dianggap kufur, kecuali salat. Nah, kufur ini pun perlu dikaji kembali. Paham ya? Nah, Syekh Al-Albani mengatakan kufur di sini bisa jadi maknanya umum. Bukan kufur yang kufur akbar. Bisa jadi kufur dunah kufrin. Nah. Dan beliau punya argumen yang cukup kuat. Tinggal landas apa? Ucapan Hudzaifah. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kemudian kata beliau, kaifa zalika wa hadha Hudzaifah ibn al-Yaman wa huwa min kibari ulaika sahabah. Kaifa zalika wa hadha Hudzaifah ibn al-Yaman wa huwa min kibari ulaika sahabah yaruddu ala Silah ibn Zufar. Yaruddu ala Silah ibn Zufar. Wahuwa yakadu yafhamu al-amra ala nahwi fahmi Ahmad lahu. Wahuwa yakadu yafhamu al-amra ala nahwi fahma ahmadalahu. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi kata beliau? Ini Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau ini adalah kibar sahabah, bukan saghir, bukan sighar. Ya. Beliau membantah Silah bin Zufar yang saat itu hampir-hampir memahami perkara ini seperti pemahaman Imam Ahmad. Yang mengatakan apa? Kafirnya tarikus sholah. Ya. Taka sulat. Imam Ahmad bertambah demikian. Dalam satu riwayat. Nah. Maka diluruskan oleh Hudzaifah. Nah. Fayaqulu ma tughni anhum la ilaha illallah fayaqulu ma tughni anhum la ilaha illallah wahum la yuriduna wahum la yadruna masalah ... ya, ma tughni anhum la ilaha illallah wahum la yadruna masalah. Di mana Silah bin Zufar berkata, iya, nah, tidak bermanfaat, tidak berguna bagi mereka kalimat la ilaha illallah ketika mereka tidak tahu sholat dan seterusnya. Fayujibuhu Hudzaifa ba'da i'radihi anhu. Fayujibuhu Hudzaifa ba'da i'radihi anhu. Maka Hudzaifah ibnu Yaman menjawab, nah, pertanyaan Silah bin Zufar tadi setelah beliau berpaling beberapa kali. Ya Silah, tunjihim minan nar salatan. Ya Silah, tunjihim minan nar salatan. Nah, fahada, kata Syekh Al-Albani, fahada nassun min Hudzaifata radhiyallahu anhu. Fahada nassun min Hudzaifata radhiyallahu anhu ala anna tarikas salah, ala anna tarikas salah wa mithruha baqiyatul arkan atau mithlaha baqiyatul arkan laisa bikafirin. Nah, laisa bikafirin. Ya. Sehingga ini adalah sebuah nas yang tegas dari Hudzaifah bin Yaman kalau beliau berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu sama seperti arkan rukun Islam yang lain. Apa itu? Tidaklah kafir. Barakallahu fikum. Naam. Bal huwa muslimun. Bal huwa muslimun. Ya, bahkan dia itu seorang muslim. Najin minal khuludi finnar yaumal qiyamah. Najin minal khuludi finnar yaumal qiyamah. Nah, dia muslim akan selamat dari kekekalan di neraka pada hari kiamat. Apa kata Syekh setelah itu? Pesan beliau, fahfaw. Ya, fahfaw. Ihfaw. Fahfaw. Artinya, jaga. Hafalkan. Fahfaw. Hada. Fahfaz hadza fa innahu qad la tajiduhu fi ghairi hadzal makan. Fa innahu qad la tajiduhu fi ghairi hadzal makan. Ya, dijaga baik-baik faedah ini, kata beliau, karena bisa jadi engkau tidak akan menemukan faedah ini kecuali di tempat ini saja, argumentasinya. Ya. Nah, jadi ya, ini masih dalam pembahasan, ya, dan masih dalam pengkajian kita, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Tapi paling tidak itu barakallahu fikum menguatkan, ya, argumen. Naam. Bagi pihak yang berpendapat tidak kafirnya. Ya, bahwa argumen yang mengatakan itu adalah ijma' para sahabat perlu dikaji ulang. Paham Ikhwan ya? Nah, karena jelas-jelas riwayat Hudzaifah demikian. Dan Hudzaifah bukan sigar sahabat, tapi kibar sahabat. Sehingga ucapannya di, ya, di bar. Satu saja yang melisihi, batal ijma tadi. Iya. Yeah. Bukan ijma lagi, berarti masalah khilaf. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Yeah. Intahainah, selesai. Tinggal ada dua poin permasalahan. Barakallahu fikum. Ini kita metodenya satu arah ya. Nah, karena saya tidak ingin membuat antum bingung, kalau pengen dua arah ya bisa aja bantah-bantahan. Ini masih sebenarnya masih panjang ini. Nanti yang mani ya, barakallahu fikum, yang tidak sependapat dengan pendapat ini, mereka punya jawaban juga. Paham ya? Mereka juga punya jawaban dari argumen-argumen tadi. Naam. Tapi kalau itu saya sampaikan, nanti antum malah bingung dan tidak menghasilkan kesimpulan. Ya, tentu bukan sesuatu perkara yang hakim. Nah, ya karena mungkin banyak di kalangan antum belum siap untuk sampai ke marhala itu. Paling tidak ini menjadi acuan. Ya, nanti antum kalau sudah pinter, sudah ilmu-ilmu alatnya lengkap, baca lagi, kaji lagi, bisa. Ini masih sebuah permasalahan yang masih bisa didiskusikan, masih bisa dibahas ya. Nah, paling tidak antum sudah ada pegangan. Daripada kayak kemarin ya kan, ditanya, apa hukumnya Ustaz? Waduh, iya, ana belum tahu yang rojis yang mana, belum sempat membahas ana. Ya, kafir apa enggak ini? Waduh, bingung ana. Nah, akhirnya kan enggak punya jawaban. Paling tidak ini untuk apa? Pegangan awal. Pak Ikhwan ya. Nah, dan kita tidak memaksakan para tolabah semua, pendapatnya harus ini, yang enggak sama dengan pendapat saya, berarti apa? Takfiri. Ya kan? Dia mengkafirkan orang yang tidak sholat, ya kan? Khawarij itu. Nah, tidak. Ya, barakallahu fikum. Masih tersisa dua pembahasan, barakallahu fikum. Sebagaimana yang saya isyaratkan kemarin, ya, masalah ini sempat membuat kegaduhan di beberapa negara. Ya, negara-negara Islam. Nah, antara para thalabatul ilm yang barakallahu fikum tayyib, iya, kurang baguslah sikapnya. Nah, seperti yang saya isyaratkan kemarin ya, yang berpendapat kafir mengatakan yang tidak mengafirkan itu murji'ah itu ya. Nah, itu murji'ah. Yang mengatakan tidak kafir, mengatakan yang mengkafirkan, wah itu khawarij itu, suka mengkafir-kafirkan orang. Ya, nah, barakallahu fikum. Saling vonis, saling tuduh. Padahal permasalahannya, barakallahu fikum, tidak sebesar itu. Nah, kita nukilkan kalam, barakallahu fikum, ya, waliduna, wa syekhuna, barakallahu fikum, ya, orang tua kita, guru kita, Syekh Rabi Hafizahullahu Ta'ala Warah. Nah, sayyid. Dikatakan oleh Syekh Rabi Hafizahullahu Ta'ala Warah, kata beliau, nahnu la nata'arradu ala man yukaffir tarikas salati. Nahnu la nata'arradu ala man yukaffir tarikas salah wala nat tahimuhu wala natahimuhu bal nahtarimuhu wa nujilluhu walahu adillatun walahu adillatun allati nuqaddiruha barakallahu fika. Nah, kata Syekh Rabi, nahnu la nata'arradu ala man yukaffir tarikas salah. Ya, kita tidak Nah, ta'arrud artinya menodai kehormatan orang-orang yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Wala nattahimuhu, dan kita tidak menduduh dia dengan tuduhan-tuduhan yang buruk. Khawarij lah, ya, orang yang mengkafir-kafirkan lah, tidak. Bal nahtarimuhu, bahkan kita menghormati dia. Nujilluhu, kita mengagungkannya. Ulama-ulama yang berpendapat ini, dia punya dalil-dalil yang kita hormati. Nuqaddiruhu, kita anggap. Barakallahu fik, kata beliau. Nah, kemudian beliau mengatakan, walladzi lam yukaffir, walladzi lam yukaffirhu nuqaddiru fahmahum, walladzi lam yukaffirhu nuqaddiru fahmahum wa makanatahum wa manzilatahum. Walahum ta'liqat minal Qur'an was sunnah. Walahum ta'liqat minal Qur'an was sunnah. Kata Syekh Rabi, begitu pula orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan salat. Nuqaddiru fahmahum, kita menghormati, ya, kita menganggap pemahaman mereka. Makanatahum, kedudukan mereka. Manzilatahum, posisi mereka. Mereka memiliki beberapa catatan-catatan penting dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu Syekh menasihati kita. Titik, titik, titik, nuktah, nuktah, nuktah, panjang. Ini nasihat beliau ya, kepada abna'u, kepada anak-anaknya, kita semua. Nah, ya. Kemudian beliau mengingatkan, wa mangkala, wa mangkala, man lam yukaffir, man lam yukaffir, tarikas salati, faqad waqa'a fil irja, sya'ara amla. Wa man qala man lam yukaffir tarika shalah faqad waqa'a fil irja sya'ara amla, hadza ghalatun, kata beliau, hadza ghalatun. Naam, barang siapa yang mengatakan orang yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah terjatuh pada pemahaman murjiah. Yang mengatakan gak kafir itu murjiah. Dia merasa atau tidak merasa. Murjiah. Apa kata Syekh Rabi? Hadza ghalatun, itu ucapan pendapat yang salah. Wakalamu atau wakalamun fihi mujazafatun, waghuluun, wanhirafun an manhaji ahli sunnati wal jamaah. Nah, barakallahu ya. Ucapannya itu sudah kebablasan, sudah ghulu, sudah menyimpang dari manhajnya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tidak benar. Nah, ya, itu nasihat beliau. Barakallahu fikum. Ya, begitulah yang sering terjadi pada talabatul ilm. Ya, mereka atau kita seringnya samar atau tidak bisa membedakan apakah ini masalah furu atau usul, apakah di sini kita harus adanya tasamu atau tidak. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Baik, karena kebodohan kita akhirnya membuat kita jatuh Makanya ribut-ribut tengkar-tengkarnya enggak selesai-selesai. Pak Ikhwan ya. Nah, padahal bagi mereka ini masalah-masalah furu' yang kita di situ harus tasamu, bertoleransi, enggak sampai ke bablasan tahzir-tahziran, yang ini mengatakan murji'ah, yang itu mengatakan khawarij, takfiri. Nah, enggak sampai seperti itu barakallahu. Nah. Taib dan cukup banyak masalah-masalah yang juga barakallahu fikum terjadi. Iya. Semakna dengan masalah ini. Nah. Sehingga seorang talibul ilm ya harus pandai dalam menilai ya suatu permasalahan, tidak hanya ikut-ikutan saja barakallahu fikum. Nah. Terakhir, permasalahan tentang makna tarikus shalah ya. Bagi yang berpendapat kafir. Nah. Ya. Alladzina yarawna takfira tarikis shalah ala qismaini. Alladzina yarawna takfira tarikis shalah ala qismaini. Ini pun perlu dicermati. Para kafir. Nah. Bahwa ahli ilm yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat, itu pun ada dua versi mereka. Nah. Yang pertama, yukaffiru bimujarradi tarki faridatin. Ya. Yukaffiru bimujarradi tarki faridatin. Nah, sebagian mereka berpendapat orang itu sudah kafir, keluar dari agama ini semata-mata meninggalkan sholat fardu. Entah sekali atau dua kali, kafir sudah. Ya. Ada yang berpendapat seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Nah. Yang kedua, la yukaffiru illa man tarakas salata daiman. Nah, la yukaffiru illa man tarakas salata daiman. Barakallahu fikum. Nah. Jenis yang kedua yang mengatakan tidak kafir kecuali orang-orang yang memang senantiasa enggak salat karena males. Kalau bolong-bolong, ya, nah, kadang maghrib dapat, kadang enggak, kadang subuh, kadang isya, tak dapat sih pokoknya. Nah, yang bolong-bolong gini, ada yang berpendapat, bagi yang berpendapat kafirnya, itu enggak yang dimaksudkan dengan tarikus sholah. Paham ya? Nah, sehingga mereka yang masih sholat, itu masih dalam kategori muslim. Nah, ya. Tayyib. Sehingga ada dua versi. Yang kedua ini yang lebih akrab barakallahu fikum, yang lebih ya tayyib, lebih mendekati. Nah, tayyib. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Nah, untuk yang membagi ya, yang membagi bahwa yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat ada dua macam, itu Syekh Al-Utsaimin. Nah, dalam Majmu' Fatawa beliau, kumpulan fatwa Syekh Al-Utsaimin, jilid 26 halaman 16. Ya. Jilid 26 halaman 16, kumpulan fatwa beliau. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, jadi bagi yang mengkafirkan pun mereka punya standar. Maksudnya kafir tarikus shalah itu yang memang enggak sholat sama sekali. Kalau enggak pernah sholat sama sekali, bagi mereka kafir, keluar dari agama Islam. Paham Ikhwan ya? Nah, sehingga bagi yang punya pendapat seperti itu, ada konsekuensi dari pendapat tersebut yang harus mereka jalani. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, itu yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Nah, dan pembahasan ini, barakallahu fikum, ana cuma menukilkan saja ya. Nah, saya cuma menukilkan saja, sudah dibahas oleh ulama-ulama kita. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kalam Syekh Rabi itu dalam barakallahu fikum situs resmi beliau. Nah. Baik. Kalau boleh tahu pembahasan didapat dari kitab apa saja? Barakallahu fikum. Syekh Albani punya risalah khusus terkait dengan pembahasan ini. Begitu juga kemarin ya, Ibnu Qayyim Shalah wa hukmu tarikuha, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kitab-kitab induk yang lainnya. Nah, Fathul Bari dan yang semisal dengannya, barakallahu fikum. Tapi kalau yang membahas secara khusus seperti yang saya sebutkan tadi, barakallahu fikum. Apakah Ishaq bin Rahawi termasuk yang mengatakan tarikus shalah kafir? Nah, beliau yang menukilkan ijma', ya, sahabat. Apakah yang berpendapat kafir ya, dicek kembali nanti. Apa hukum mengatakan manjadda wajada? Itu biasa diucapkan para ulama kita, ya. Itu sebuah motivasi untuk kita barakallahu fikum bersungguh-sungguh, dan itu diambil dari beberapa nas ayat Al-Qur'an. Ya, orang yang serius dia akan mendapatkan hasilnya. Di antaranya Allah mengatakan wallazi jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mau bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, serius dalam menempuh jalan yang benar, akan Allah bimbing, akan Allah arahkan jalan yang benar. Nah, barakallahu fikum ya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, artinya mengabaikan, artinya mengenyampingkan, ya, bimbingan agama Allah, ya sudah Allah biarkan mereka tersesat. Nah, barakallahu fikum ya. Man jadda wajada. Orang yang serius, orang yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasil dari kesungguh-sungguhannya. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kami jawab. Cukup sampai sekian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaika.